Bagaimana kalau kita menjadikan Facebook sebagai media dakwah? Ini kalau secara niat, niat baik. Tapi secara teori tidak terbukti dan enggak usah dibuktikan. Kenapa? Karena kita lihat sekarang yang masuk dalam pertemanan Facebook ini, kalau orang-orang yang punya wirah keagamaan, yang terjadi biasanya apa? Debat. Ya apa enggak? Debat ini, ngomong ini, komentari, akhirnya perdebatan. Ya, sehingga membacanya itu terpancing terus, panas terus. Buat apa seperti itu? Hidupnya enggak tenang. Ya. Kalau itu HP dimatikan, subhanallah, kita tenang, santai. Ya, itu yang terjadi. Perdebatan dan perdebatan. Ya. Belum lagi nanti biasanya kecolongan juga, ada perempuan masuk. Ada yang bahasanya lembut, ya. Sehingga mungkin yang ada penyakit dalam kalbunya, ini namanya siapa ini? ID-nya siapa ini? Nanti bisa dihubungi lebih khusus. Ya, apalagi di situ pajang foto. Fotonya akan bercadar, luar biasa. Ya, wanita bercadar main Facebook. Ya. Sangat tidak pantas. Ahibati fillah rahimakumullah. Ada satu kisah diceritakan oleh Syekh Hani kemarin. Di sana, di entah di Madinah atau di walhasil di sana. Ada seorang itu sangat ahli dalam bidang komputer dan yang seperti ini. Salafi. Ya. Dan tangguh dia. Dia berdakwah dan membantah syubhat-syubhat sangat kokoh. Sampai dijuluki dengan julukan apa itu istilahnya? Ruhbanun Net atau apa itu? Lupa saya julukannya. Nah, ternyata akhirnya apa yang terjadi pada orang ini? Tergoda oleh seorang wanita. Padahal kalau kita melihat orangnya luar biasa. Upayanya, dakwahnya, dialognya ini. Seorang wanita dengan konteks bertanya, dijawab. Ya. Selangkah demi selangkah. Akhirnya sampai pada kata-kata yang tidak pantas. Ya. Mulai hubungan pribadi melalui internet itu. Kata-kata yang tidak pantas. Nah, namanya internet, semuanya bisa diapa? Bisa disimpan sebagai data. Setelah sudah begitu tidak pantas, semuanya dikeluarkan ini oleh perempuan ini. Entah perempuan betul-betul atau laki-laki, wallahu a'lam. Ya, setelah itu dibeberkan, ini dia. Aibnya dia. Ternyata ini memang perempuan ahli makar. Ya, tidak terasa. Dan kata Syekh, memang sebetulnya mungkin perempuan, cuma perempuan ini disuruh oleh seseorang untuk menjatuhkan dia, karena dia begitu tangguh tadi. Ya, ini syubhat, ada orang begitu. Setan kan menggoda manusia dari dua jalan, syubhat atau syahwat, ya kan? Dia dalam bab syahwat, syubhat sudah orang nggak jarang mengalahkan dia. Tangguh dia. Ternyata dari si syahwat dia kena. Sebaliknya ada orang, ya, dari bab syahwat tangguh. Tapi kalau kena syubhat sedikit saja jatuh, bergelincir dalam pemikiran sesat. Nah, ini contoh. Ya, dia ingin menggunakan fasilitas itu untuk apa? Untuk berdakwah. Subhanallah, menjadi aib besar buat dia. Na'udzubillah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah fasilitas dakwah banyak, ya. Kita lebih milih keselamatan diri kita, lebih milih keselamatan diri kita daripada ingin menyelamatkan orang tapi malah apa? Dirinya jatuh. Ya, rugi.